Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pujian yang mutlak hanya milik Allah semata. Allah lah yang diibadahi, ditaati, disyukuri bagaimanapun keadaan kita, baik saat kita diuji tetap kita memuji Allah, saat kita senang kita memuji Allah. Karena apa? Karena seluruh perbuatan Allah adalah bagus. Tidak ada yang jelek. Karena Allah la yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan mendzalimi seorang pun. Sehingga seluruh perbuatan Allah itu baik. Karena Allah itu adalah hakim, maha bijaksana. Berarti perbuatan Allah pasti tepat sasaran dan tidak mungkin salah. Karena Allah maha ar-rahim. Berarti ketika Allah mentakdirkan kepada kita sesuatu yang kita tidak sesuai, sesuatu yang tidak kita sukai, dan itu mengharuskan Allah dipuji dan ditaati, karena bentuk kasih sayang Allah, Allah berikan ujian dan cobaan kepada kita. Karena Allah itu lebih sayang ke kita daripada diri kita ke kita. Allah namanya alim, menuntut Allah itu lebih ngerti tentang kita mana yang terbaik daripada diri kita ke kita. Oleh karenanya Allah selalu dipuji bagaimanapun keadaan kita. Saat kita diuji oleh Allah atau tidak diuji oleh Allah, tetap Allah dipuji, ditaati, disyukuri. Jelas nggih? Jelas. Itu mukadimah ya, mukadimah awal. Alhamdulillah, ini kali ketiga ini saya ngisi di sini. Dan topik tema yang di sore hari ini membahas tentang perbaiki tauhid kamu akan baik semua keadaan kamu gitu ya. Tema ini berarti saya kan nggak akan lari dari tema. Selalu saya sampaikan ke jamaah kalau saya ngisi terus tematik, saya enggak akan lari dari tema. Karepi senggewe tema itu apa sih? Gitu lah, itu aja kan. Maunya apa dari tema-tema ini? Saya lihat tema ini ada istilahnya sebab musabab. Ada sebab, ada musabab. Musabab itu pasti akan ada manakala ada sebab, kan gitu nggih. Di ilmu nahwunya ada jawab syaratnya. Jawab syarat itu pasti ada fiil syaratnya. Di gaya mantek, gaya ilmu mantek tadi, sebab ada musab, musabab. Sebab tauhid Anda itu bagus akan menjadi musabab. Apa musababnya? Semua keadaan Anda akan jadi bagus. Itu jenenge sebab musabab. Berarti kalau belum dapat musababnya, berarti sebabnya kurang bagus. Kan begitu? Jadi kalau kita enggak mendapatkan musababnya, berarti sebabnya kurang bagus. Misal kayak man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di ayat ini ada sebab, ada musabab. Musababnya adalah kehidupan bahagia. Itu musabab. Sebabnya apa? Satu, beramal soleh. Dan yang kedua, beriman kepada Allah. Dua ini kalau terwujud, maka akan dapat yang namanya musabab, yaitu hayatan thayyibah. Berarti kalau kita hidup sekian tahun kok belum mendapatkan hayatan thayyibah, berarti apa masalahnya? Dua poin tadi enggak jenengan sempurnakan. Gitu teorinya. Jelas nggih? Jelas Allah ya. Jadi satu jam ke depan ini hanya membahas tentang apa? Sebab dan musabab. Apa sebab? Di sini tahu tauhid, perbaiki kamu, perbaiki tauhid kamu. Ini sebab. Kalau sudah memperbaiki sebabnya, apa musababnya? Semua keadaan kita akan beres. Ngono Pak Jas. Di judul kan, semua keadaan kamu akan jadi bagus. Pertanyaannya sekarang, ada enggak masalah kita yang, ada enggak keadaan kita yang enggak bagus? Nah, kalau ada berarti apa? Sebabnya kurang bagus. Gampang kan? Itu judul tema ini. Biar kita enggak kemana-mana, Pak. Jadi satu jam ke depan ini jenengan sudah punya pondasi. Oh, lari arah kajian Ustaz ini ke sini. Sehingga jenengan pulang udah paham, oh ngaji ini tadi itu ngini, sudah kebayang kajian satu jam ke depan, sudah kebayang di benak jenengan. Itu namanya kajian tematik, harusnya semisal ini biar nggak membuat stres jamaahnya. Nah, tema kita apa ini Pak? Sudah bisa kebayang ya, apa temanya? Ada sebab, ada musabab. Kalau Anda pingin musabab, jalani dong sebabnya. Apa musababnya? Baik semua keadaan kita akan menjadi baik semua keadaan kita. Ini musabab. Ini akan terwujud kapan? Kalau sebabnya terwujud, apa sebabnya? Tauhid. Deal? Deal. Taib. Pertanyaan selanjutnya dari tema ini, terus tauhid itu apa? Ini dulu harus dipahami. Tauhid itu apa dan tauhid itu menurut siapa ini? Karena dalam judul itu bahasannya tauhid. Tauhid kan banyak itu. Tauhid ingda ahli kalam, tauhid ingda ahli tasawuf, tauhid ingda ahli mantek, tauhid ingda sopo iki gitu kan. Nah, ini yang butuh dijelontrungkan. Tauhid yang menjadi sebab, yang berefek musabab ini tauhid yang kayak gimana gitu loh. Ini yang kayak gimana yang harus diperjelas di sini. Ini berarti tema yang kedua ya. Ada tema pertama tadi, difahami judulnya. Sekarang pembahasan kita yang kedua, tauhid apa yang dimaksudkan di dalam judul ini? Dan tauhid di sisi siapa yang dimaksudkan di dalam judul ini? Jelas ya Allah? Nah, tentunya jawabannya ya tauhid yang benar gitu kan. Yang benar menurut siapa? Ya menurut ahli sunnah wal jamaah. Karena tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah ini yang ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan ada kesepakatan ulama. Karena tiga inilah sumber hukum: Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Berarti semua tauhid yang tidak melalui sumber-sumber ini, siapapun dia dan siapapun tauhid di sisi siapapun dia, tidak masuk Pak. Berarti tauhid yang membawa kebaikan itu harus tauhid yang ada sumbernya, yang harus ada dalilnya dari Al-Quran, sunnah, ijma' atau qiyas sebagai masadirul ahkam, sumber-sumber hukum di dalam Islam, di dalam agama kita, agama kita. Taip, bisa dipahami insyaallah. Taip, mulai kita bahas tauhid. Mungkin tauhid sudah sering jenengan dapatkan. Saya cuma hanya murojaah mawon nggih, murojaah, baru nanti saya akan menyebutkan inti dalilnya mana, kalau baik tauhid itu bisa baik semuanya ini mana, ulamanya mana, dalilnya mana, ini baru kita akan bahas insyaallah. Tauhid itu adalah masdar dari kata wahada, yuwahidu tauhidan. Jadi butuh di sorof gisik Pak ya, di ilmu sorof, bukan ilmu sorof, di tasrifannya anak-anak itu kan, di tasrifan anak-anak itu wahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Itu artinya tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Itu namanya apa? Tauhid. Kalau jenengan bojone siji berarti apa? Nah, kan. Ya, ya ora. Karena menjadikan istri mek siji, iku jenenge apa? Tauhid. Kalau jenengan makannya itu mek sego to wae, kok ono saliyane padahal menjadikan nasi itu satu. Soalnya mek siji sego wae. Ora ono lauk, ora ono iwak, ora ono apa, pokoke sego to wae. Iku berarti apa? Namanya tauhid. Jenengan hanya sholatnya di masjid sidikiyah to, enggak pernah ke masjid-masjid yang lain. Pokoknya nek kene tok wae. Iku berarti apa? Tauhid, menjadikan sholat jenengan hanya di masjid sidikiyah. Iki jenenge apa? Tauhid. Dengar apa ora? Ya. Jenengan ngajine itu mek nang ustaz siji ku to wae. Pokoknya aku gak gelem ngaji sak liyane kecuali ustaz itu tok. Iki jenenge apa berarti? Tauhid secara bahasa. Enggak bahaya toh ngajin satu ustaz toh? Enggak bahaya toh? Bahaya no ngaji sama satu ustaz toh. Itu so taklid sama ustaz tadi. Tapi kita kan menerangkan makna bahasa. Makna bahasa dari kata at-tauhid. Tapi kemudian secara istilah tauhid itu apa sih? Secara istilah Tauhid itu apa sih? Ini jangan-jangan ada yang belum paham definisi tauhid ini. Padahal ngaji ini wis-wis lo ya. Waduh, enggak bahaya toh ini. Enggak bahaya tuh, bahaya lo. Ayo ngajinya sekarang ayo ditingkatkan lo ya. Ngajine ditingkatkan iku nggawa buku, nggawa ilmu itu dua lo, Pak. Ilmu itu, Pak. Ilmu itu siji, menghafal ilmu. Yang kedua, memahami ilmu. Ini pondasi ilmu ini. Menghafal ilmu, yang kedua, memahami ilmu. Orang yang paham ilmu tapi enggak hafal bukan dinamakan alim. Seseorang yang hafal tok tapi enggak paham bukan dinamakan alim. Jadi orang kalau jenengan pengin jadi alim harus memegang dua pondasi. Apa dasar tadi? Menghafal, harus hafal ilmu. Yang kedua apa? Memahami ilmu. Lah jenengan ditakoni, "Le, awak ngaji mu apa?" "Bab tauhid." "Nah, tauhid ku apa?" "Mbuh, apa iku mau aku ora paham." Berarti jenengan ngajinya tadi enggak bisa dinamakan alim. Soalnya apa? Ora hafal. Aku ya apa, tapi enggak domo karepe apa. Itu juga bukan dikatakan alim. Makanya ngaji itu diusahakan apal karo paham. Apal karo paham. Itu nanti akan menggapai derajat seorang alim, orang yang pinter. Nah, sekarang ngaji kita, ayo kita mulai paham nih. Bisa dipahami apa tauhid secara bahasa tadi? Menjadikan sesuatu menjadi satu. Secara istilah, ifradullahi bima yukhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Definisi yang paling gampang ini, Pak ya. Apa tauhid? Adalah menjadikan Allah satu. Menjadikan Allah itu satu. Dalam bab apa? Dalam bab apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Kekhususan Allah dalam bab apa? Satu, rububiyahnya. Dua, uluhiyahnya. Tiga, asma dan sifatnya. Saya ulang lagi supaya ngena di pikiran kita, supaya jelas di pikiran kita. Bukan jelas di awan-awan, tapi melbu neng otak kita. Apa definisi tauhid secara istilah? Adalah menjadikan Allah satu. Menjadikan Allah satu. Jadi Allah itu jadiin satu. Dalam bab apa? Dalam bab kekhususan-kekhususannya. Kekhususan-kekhususan Allah jadikan hanya untuk Allah saja. Kekhususan Allah itu di tiga tempat. Di mana? Di rububiyahnya, di uluhiyahnya, di nama dan sifatnya. Ini tiga tempat kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekhususan Allah yang ada di tiga tempat ini, kita hanya berikan ke Allah saja. Maka itu namanya tauhid. Itu namanya apa? Tauhid. Tapi manakala kekhususan Allah Subhanahu wa taala ini kita berikan kepada selain Allah, ke Allah oke, ke selain Allah oke. Berarti Anda menduakan Allah. Kalau menduakan Allah, berarti Anda bukan namanya Tauhid itu bukan namanya tauhid. Yang diistilahkan Anda menyekutukan Allah. Namanya syirik. Ini namanya syirik. Jadi kebayang apa tauhid apa syirik? Kebayang ya? Saya ulang. Ulang pertama begini. Ada kekhususan-kekhususan Allah di beberapa tempat tadi? Tiga, ingat? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini wewenang Allah ini. Ini wewenang Allah. Nah, ketika wewenang Allah hanya miliknya Allah saja, jenengan berikan hanya kepada Allah, tidak jenengan berikan kepada selain Allah, namanya apa ini? Tauhid. Tapi kalau ini jenengan berikan kepada selain Allah, jenenge apa? Syirik. Deal? Deal lah. Paham? Alhamdulillah. Wes, itu global. Sekalau jenengan dari kemarin-kemarin, aku gurung paham definisi tauhid, dan jenengan sekarang paham, bersyukurlah kepada Allah dan pujilah Allah. Alhamdulillah, kayak paham aku definisi tauhid. Nah, kawit bijin ngaji orang ngerti tauhid definisinya. Sekarang jenengan paham, alhamdulillah. Terusnya, kita harus rinci lagi. Ustaz, tauhid rububiyah itu apa? Terus tauhid uluhiyah itu apa? Terus tauhid asma wa sifat itu apa? Itu harus dipahami juga. Tadi kan tauhid secara umum. Tauhid secara umum yang saya sampaikan tadi. Setelah itu dirinci. Kan kekhususan Allah itu kan di tiga tempat kan enggak ya? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, sekarang kita definisikan masing-masing darinya. Apa definisi tauhid rububiyah? Siapa yang bisa ngacung? Siapa yang bisa ngacung? Apa definisi tauhid rububiyah? Monggo, panitia ana dhewe enggak iki? Jatahe siji ada loro ya. Nah, ayo kita ngaji sekarang. Tauhid rububiyah simpelnya gini. Adalah ifradullahi bi'af'alillah, mengesakan Allah terhadap perbuatan Allah. Seluruh perbuatan Allah esakan dengan cara ini perbuatannya Allah. Tidak ada yang berbuat kayak gini kecuali Allah. Jadi seluruh perbuatan Allah itu esakan untuk Allah. Misal menciptakan langit dan bumi dan alam jagat ini, itu perbuatannya siapa? Perbuatan Allah. Esakan. Gimana cara mengesakan? Yakini dan pahami bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini siapa? Adalah Allah. Tidak ada selainnya. Menciptakan yang bagi rezeki siapa? Allah. Ini perbuatannya Allah kan? Perbuatannya Allah yang menurunkan hujan. Perbuatannya Allah yang menghidupkan. Perbuatannya Allah yang mematikan. Perbuatannya Allah yang mengatur alam. Perbuatannya Allah yang bagi rezeki. Ini perbuatannya Allah ini. Esakan. Jadiin satu. Hanya Allah saja yang berbuat itu. Tidak ada yang membantu Allah. Tidak ada selain Allah yang berbuat semisal yang Allah berbuat. Itu namanya tauhid rububiyah. Jelas Pak insya Allah? Paham? Kebayang sekarang? Tip. Start. Tak kasih soal dulu. Sebagai bentuk dong opora ini. Aduh, sudah jam 9. Enggak usah tanya, jam 5 sudah ini. Lanjut. Tapi ini harus ditanya, kalau ada waktu kita menanyain, sebab ini kan pondasi, Pak. Segala kebaikan kan munculnya dari sini. Nah, kalau ini enggak benar kan gimana mau dapat kebaikan? Tab ketiga, kedua sekarang. Apa itu tauhid uluhiyah? Uluhiyah itu begini. Perbuatan kita, kita esakan ke Allah. Kalau rububiyah, perbuatannya Allah kita esakan. Paham nggih? Kalau uluhiyah, perbuatan kita yang kita esakan. Kita sholat untuk siapa? Allah. Kita ngaji untuk siapa? Allah. Kita berdoa hanya untuk Allah. Bernazar hanya untuk Allah, gitu. Bertawakal hanya untuk Allah. Seluruh perbuatan kita, baik perbuatan hati, kayak takut, mengharap, mencintai, mengagungkan, mentaati, ini perbuatan kita, Pak. Harus kita esakan ke Allah. Kita berikan ke Allah saja, tidak kepada selainnya. Ini namanya tauhid apa? Uluhiyah. Yang ini terjadi peperangan antara Nabi dan orang-orang kufar Quraisy di bab ini. Di bab-bab ini. Bab tauhid uluhiyah. Jelas insya Allah? Paham nggih? Baik. Senengan kalau meminta tolong sama siapa? Nah, itu tauhid rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Senengan kalau sakit minta sembuh ke siapa? Rububiyah atau uluhiyah? Lihat perbuatan kita ya. Jadi bedakan kalau rububiyah kita mengesakan perbuatannya Allah ya. Kalau uluhiyah perbuatan kita yang kita esakan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi iki susah loh sing nomor loro iki. Uluhiyah loh ya. Kita ngomong gampang, praktekke? Nah. Morat-marit ini ya. Morat-marit. Jadi bapak tadi morat-marit makane. Makane morat-marit ya koyo ngene awake dhewe. Ya hasil morat-marit gitu. Kan tadi kan ada sebab, ada musabab. Rububiyah korat karit, ya kan? Musabab ya korat karit. Uluhiyah morat marit. Musabab ya morat, morat kabeh morat marit. Wis hancur. Tapi ojeng moratan, ya hancur morat marit. Nah, insyaallah dari sini mulai mendalami tauhid, Pak ya. Kita harus mendalami tauhid yang benar. Nah lo, seluruh kebaikan di sini lo ya. Yang ketiga ya. Apa tadi? Asma wa sifat. Tak kasih gambaran mudah aja Pak ya. Tauhid asma wa sifat itu gambarnya begini. Allah itu punya nama. Dan Allah punya sifat. Allah punya nama, Allah punya sifat. Nah, nama dan sifatnya Allah ini gimana cara mentauhidkannya? Cara mentauhidkannya adalah tetapkan seperti yang Allah tetapkan. Sifatkan seperti yang Allah sifatkan. Paham? Dengan tanpa sifat dan nama itu jenengan serupakan dengan makhluknya. Dengan tanpa apa? Anda serupakan dengan apa? Dengan makhluknya. Itu singkatnya. Ini rinci banyak, cuma anak singkat aja. Bukan berarti saya nggak tahu, ngerti cuma karena babnya yang ngaji sama antum, jadi harus dipersingkat, tapi tidak kurang lah insya Allah. Jadi ketika Allah punya nama, namanya Allah Ar-Rahman, punya sifat Rahmah. Sudah, tetapkan namanya Allah Ar-Rahman, sifatnya Allah Rahmat, kasih sayang. Dan ingat, kasih sayangnya Allah tidak sama dengan kasih sayangnya makhluk. Paham gak? Allah punya tangan. Allah mensifatkan dirinya punya tangan. Paham gak? Punya tangan. Sudah, sampaikan dan tetapkan Allah punya tangan. Dan kita meyakini tangannya Allah gak sama dengan tangan makhluknya. Sudah itu, aman. Kita gak usah muter-muter. Terus piye tangannya Allah? Lah kok tanya piye tangannya Allah lu? Wong dati Allah aja kita gak tahu bagaimana tangannya Allah. Kita gak perlu menanyakan gimananya. Kita gak perlu, karena kita gak mungkin bisa nyampe ke sana. Kenapa? Karena zatnya Allah kita gak tahu. Dan tidak ada yang sama dengan Allah. Bagaimana kita tahu sifatnya? Jadinya masalah-masalah ini, masalah ghaibiyah. Itu perkara ghaib. Kita hanya manut dengan Allah. Gimana manutnya? Allah menetapkan dirinya nama. Allah menetapkan dirinya sifat. Ya wis, kita manut. Kita tetapkan dan kita sifatkan. Tanpa harus membagaimanakan, harus tanpa menyamakan dengan makhluknya, begini wala begitu, enggak. Kita sebagai hamba yang manut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tahu tentang Allah siapa? Ya Allah. Yang dari makhluknya siapa? Nabi Muhammad kan, hanya dua orang aja kan. Ya enggak? Yang tahu tentang Allah siapa? Ya Allah. Dari makhluknya siapa? Nabinya. Kalau Nabi dan Allah sudah menyepakati, terus piye coba? Mau sawan dewek mau apa? Mau ngeyel. Dadi hamba apa kok ngeyel itu? Wis ora sik ngeyel, wis manuto. Tetapkan apa yang Allah tetapkan dan sifatkan apa yang Allah sifatkan tanpa harus disamakan nama dan sifatnya Allah kepada makhluknya. Itu gambaran secara umum tauhid yang kita pelajari ini. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Allah enggak sama dengan apa? Makhluknya. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Setelah Allah mengatakan aku lu enggak sama dengan yang lainnya, lalu Allah tetapkan nama. Itu menunjukkan tetapkan nama dan sifat yang ada, tapi ojo dipadono karo makhluki. Lah piye wong zate wae beda apa maneh? Sekarang saya nanya. Tahu enggak jenengan kambing karo semut? Ngerti? Taip. Semut punya mata kan? Kambing punya mata, podo bola, podo makhluke hewan, iku ae beda. Ya bola, anak sama antum mbak, anak sama antum, podo ini ya. Sama-sama duwe ilmu nggak kita pak? Tapi podo bola, podo apa beda? Beda lah. Sing pinter ilmunya gede, sing bodoh. Ya saya, tapi podo duwe ilmu nih, tapi sama nggak sama dong. Itu lo podo makhluke. Zatnya ya podo, ya kan? Podo zatnya, podo makhluknya, itu aja sifatnya berbeda. Bagaimana antara pencipta dan yang diciptakan? Bagaimana zat yang berbeda? Podo makhluknya, kambing kita sama kaki kita dengan kakinya kambing, podo pora. Apa indi? Pak? Mau enggak saya katakan kakimu lu koyok kaki ini apa? Kambing, ngamuk-ngamuk kan, lu mosok kakiku lu kok podok lu karo kambing, lu kayak awakmu lu orang gelem, dipodok lu karo apa? Kaki ini kambing lah, kamu lu kok iso memodok lu kaki apa, menyamakan apa yang Allah miliki dengan dimiliki oleh makhluknya. Apa enggak kebarus wongi? Apa enggak kuat wongi itu? Kuat banget lah, wong dewe ayo orang gelem itu lu. Jelas insya Allah enggak. Berarti itu kesimpulannya. Kalau tauhid tiga ini jenengan atau kita semuanya meyakininya dengan benar dan memahaminya dengan benar, baru dapat musabab. Apa? Api-api awamu. Keadaan kamu itu bagus. Manakala tiga ini jenengan perhatikan dan jenengan amalkan. Sudah jelas, berarti kalau rububiyah kita kacau, uluhiyah kita kacau, asma wa sifat kita kacau, bagaimana kita gak kacau? Bagaimana gak kacau? Negara ini pengin, kalau negara ini pengin damai, pengin sentosa, pengin berkah, pengin apa? Gampang. Jalankan sebabnya, musababnya aman, jelas. Kalau musababnya kayak ngini keadaane, ya kan? Berarti sebabnya enggak dijalankan. Enggak dijalankan. Apalagi sekarang ini, apalagi dakwah tauhid yang benar dibilang apa? Teroris. Gak kebalik toh, teroris karo dakwah tauhid yang benar. Kebalik gitu. Justru dakwah tauhid itu menentramkan negara. Justru dakwah tauhid itu menyuburkan negara. Justru dakwah tauhid itu mendekatkan kepada keberkahan. Justru dengan dakwah tauhid yang kami sampaikan tiga tadi, itu justru mendatangkan kedamaian. Kok bila dibilang terorisme? Gimana ini? Enggak keliru toh, gitu kan? Jangan-jangan itu isu yang enggak senang dengan kebenaran saja yang antum ambil. Begitu, ya. Wis ngono tok wae kok rame-rame, wis ngono tok wae. Sebagai pelajaran penting, Ikhwan. Jadi, ayo kita mewujudkan sebabnya, kita benahi sebabnya. Tapi membenahi sebab dibilang apa? Aliran keras. Lu gimana mau dapat kebaikan dari mana wong ini aja dihantam. Makanya mereka tahu itu, mereka tahu. Kita kalau gerak ke sini dihantam terus kan. Kenapa dihantam? Ya karena tahu ini bawa kebaikan ini. Berarti intinya lo kebaikan kok dihalangi? Kok dihalangi? Ini kan keberkahan dari Allah gitu loh. Makanya dakwanya Rasul alaihi salatu wasalam gimana coba? Ya tiga ini dakwanya Rasul dan dakwanya semua para nabi yang melalui tauhid ini, makanya adem ayem, berkah, sentosa karena mewujudkan sebabnya. Musababnya tinggal ikut aja. Jelas nggih? Taip. Nah, masih ada waktu. Saya harus lihat waktu, nanti waktunya entek ngomong aja piye. Nah, sekarang kita bahas musababnya. Kita bahas musababnya. Dari kajian ini coba ana pengen evaluasi lagi. Pembahasan kita tadi apa? Definisi apa? Tauhid. Tauhid ada berapa? Tiga. Tauhid itu sebab atau musabab? Sebab. Orang yang melaksanakan sebab ada apa? Musababnya. Pembahasan kita sekarang apa nanti ini? Musabab. Ya ini kan baru enak ngaji. Oh, nanti jenengan pulang. Oh, ngaji tadi itu ini toh gitu. Kan banyak Pak ngaji, setelah ngaji cerita kau nih. Ngaji ini apa itu? Embo. Ya ora? Ah, lah. Kata jenengan ngaji ustadz yang viral lah, ustadz yang viral gitu loh. Atau siapalah. Baru selesai ngaji penuh ruame, tadi ngaji ini apa? Embo. Ana enggak bisa merangkum dari kajian tadi. Padahal itu loh ilmunya di situ, jenengan bisa ngerangkum dan gurunya memberikan rangkuman, ngajinya nggak kemana-mana, fokus. Biar kita bawa pulang ini loh kajianku ini. Nah ini bisa memintarkan Pak ngaji gini Pak. Nah kalau ngaji ini nggak ngenangin terus kapan pinter kita itu? Sekarang kita harus pinter lah. Musuh dakwah ini hantemin kita loh. Tapi kalau kita nggak pinter terus piye gitu loh? Harus pinter. Harus pintar. Nah, sekarang kita musabab nih. Tauhidnya bagus, maka pasti dapat musabab. Musababnya apa? Semua perkara itu bagus. Aku lagi nyari ulama esopo sengomongnya gitu. Ada butuh ulama ini kan kayak apa? Kayak ini kayak. Kayak nulis skripsi kayak gini, bisa diskripsikan kayak gini ini. Ini kan sebuah analisa, analisis ini adalah begini. Kemudian ini jadinya gimana? Kan bisa itu. Nah, Saya cari ulamanya dulu, Pak, biar nanti saya mau datangkan alasan-alasannya nanti enak. Saya dapatkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Rasail. Kata beliau, at-tauhidu alladhi huwa ikhlasul ibadati aslu kulli khairin min ilmin wa amalin. Kata beliau, tauhid yang mana tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Ingat ini, tauhid yang dia adalah, yang pengertiannya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, itu adalah asal setiap kebaikan. Seluruh kebaikan itu muaranya di tauhid Anda. Baik itu ilmu maupun amal. Kebaikan itu terbentuk dari dua, ilmu dan amal. Baik ilmu dan amalan kamu, itu namanya kebaikan. Itu sumber utamanya di tauhid Anda. Berarti kalau tauhid Anda itu hancur, berarti amalmu itu hancur. Dan apa yang jenengan pahami dari ilmu itu pasti akan hancur. Semua akan hancur. Jadi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak usah berkowar-kowar. Dari penjelasan ini, ilmu dan amalan kamu itu hancur juga. Ya Bora, wong tauhidnya kamu hancur. Asalnya itu hancur. Pondasinya itu hancur, maka seluruh amalan, seluruh ilmu hancur semuanya. Enggak berfungsi. Kok iso Ustaz? Ya iyalah. Piye? Contoh aja, lain asyrokta layak batonna amaluk. Jikalau Anda menyekutukan Allah, coba apa sih? Seluruh amalanmu entek. Entek apa ora? Entek. Ilmu yang kamu pelajari, ilmu yang kamu ajarkan, amalan yang kamu kerjakan, entek goono apa-apa nih blas. Kalau Anda menyekutukan Allah, bukankah itu sebuah alasan bahwasanya sumber ilmu, sumber amalan itu harus tauhid genah. Kalau amalan kamu, tauhid kamu, kalau amalan kamu, ilmu kamu dasari tauhid gak genah, ente ilmu. Ora-ora apa-apa nih ilmu dan amalan kamu. Hancur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban mankhura. Kami jadikan amal kamu itu debu yang berterbangan sebab Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Itu gambaran kecil. Jadi gini, Van ya. Jadi judul ini kalau kita datakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tepat banget. Jadi seluruh kebaikan itu, baik ilmu kita, baik amalan kita, itu akan jadi baik manakala apa? Tauhid kamu itu baik. Tapi kalau tauhid kamu itu rusak, maka seluruhnya akan rusak. Seluruhnya akan rusak. Seluruhnya akan rusak. Sudah jelas insya Allah, itu data dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Taib. Sekarang saya membuat sebuah logika, Pak ya. Ini logika ya. Tolong diperhatikan. Kok bisa tauhid itu adalah sumber kebaikan, atau segala sesuatu akan menjadi aman kalau tauhid kita itu aman? Coba ini kita berlogika nih, logikanya begini. Tauhid itu, Pak, hak Allah yang paling pertama. Kewajiban bagi hamba pertama kali ke Allah itu tauhid, Pak. Kalau kewajiban yang nomor satu saja kita abaikan, bagaimana Allah akan menyelesaikan masalah kita? Bagaimana Allah akan memberikan keberkahan kepada kita? Bagaimana? Wong Allah itu marah. Ini betul. Ayo kita berlohi lagi. Ada ulang lagi. Tauhid itu adalah hak Allah yang paling tinggi, yang wajib bagi kita tunaikan untuk Allah. Jadi kalau ini hancur, Pak, seluruh amalan kita, seluruh ketaatan kita, Allah enggak noleh. Enggak noleh, enggak bakal ditoleh oleh Allah. Karena Allah sudah marah dan benci dan enggak suka. Nah, masa di sini bisa dipahami? Oke. Kalau sudah begini, kalau Allah sudah marah, bahkan amalan kita saja enggak diterima oleh Allah kan, Pak ya? Maka bagaimana Allah akan memberkahi kehidupan kita? Bagaimana Allah akan memberikan ketenteraman pada diri kita dan pada negara kita? Bagaimana Allah akan memberikan solusi dalam masalah-masalah kita? Enggak bakal. Oh, Allah udah marah. Kalau Allah mau hancurkan kita sekaligus, hancur, Pak. Cuma Allah enggak mau menghancurkan kita sekaligus saja. Masih ada Rahman Rahimnya Allah gitu kan? Iya enggak? Masih ada Rahman Rahimnya Allah. Coba kalau Allah hancurkan sekaligus, hancur kita semuanya. Oleh karenanya, Muad Ibnu Jabal radhiyallahu taala mengatakan, "Kuntu radifan Nabi." Saya pernah dibonceng oleh Nabi. Lalu matanya atadruna ma haqqullah ya lal ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Tahu enggak kau, Muad? Apa haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Katanya Muad, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasul menjelaskan apa haknya hamba atas Allah yang pertama kali apa? Ayyabuduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak hamba atas Allah, kewajibannya hamba atas Allah yang nomor pertama, Pak. Jangan membahas 2-3, yang nomor pertama, yang nomor inti adalah engkau wahai hamba menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan jangan menyekutukannya. Tauhidkan Allah. Ini hak pertama, kewajiban pertama dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Ini kewajiban pertama. Nah, kalau ini sudah kita langgar, Pak, maka setelahnya enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Enggak diterima. Maka syarat amal itu apa? Harus ikhlas. Wa umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din. Rasul aja menggemborkan itu, aku diperintah untuk aku menyembah Allah saja. Digemborkan oleh Muhammad SAW. Dimaklumatkan di depan makhluk, di depan manusia banyak. Aku diperintah untuk menyembah Allah saja. Gak ada yang lain. Kalau ini sudah kita hancurkan, mau jadi apa kita ini? Mau kayak apa kita ini, kalau ini sudah di bangunan utamanya hancur. Bangunan utamanya hancur. Terusnya, logika yang kedua. Supaya paham, Pak, ini kan logika yang kedua. Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya apa? Untuk beribadah kah? Sampai-sampai Allah menciptakan jin dan manusia, Allah punya tujuan. Dan tujuan ini tujuan hamidah, terpuji. Apa tujuannya? Tauhid. Kalau ini sudah dihancurkan, mau jadi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Supaya mereka mentauhidkan aku. Supaya mereka mentauhidkan aku. Menjadikan seluruh perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hikmah dari Allah menciptakan jin dan manusia. Kalau ini sudah dihancurkan, bagaimana enggak marah Allah itu? Bagaimana? Bagaimana ada solusi? Bagaimana ada kebaikan, Pak, dalam diri kita kalau ini sudah kita hancurkan? Kami berdakwah tauhid ini tidak lain hanya untuk apa? Menyambung tujuannya Allah aja, bukan dari diri kami. Kenapa kami dimusuhi? Kan itu kan? Ya enggak, kami hanya apa coba? Hanya menyebutkan, hanya mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam menciptakan jin dan manusia. Di dalam menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, menyembah, mentauhidkan aku. Makanya kami dakwah, mendakwahkan kepada umat manusia seluruhnya supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini adalah tujuannya Allah dalam menciptakan jin dan manusia? Kenapa ini dimusuhi? Kan gitu toh? Jelas? Naam. Taip lagi, masih ada berapa menit? 20 menit? Wah, sudah 20 menit ya. Bukannya langsung maghrib Pak itu Pak. 44 lagi. Taip, masih sedikit ya. Masih panjang Pak, ini pernah tema panjang, bagus temanya. Cuma ya tadi, selalu saya diikat dengan waktu. Dan harus taat sama Pak Komandannya, jadi enggak tenawan. Taip. Terusnya logika ketiga sekarang. Tauhid itu masdarnya hidayah, sumbernya hidayah, dan sumbernya keamanan. Tauhid itu sumbernya hidayah. Tahu sumber Pak? Nah, sumbernya sampai tutup oleh hidayah murah. Sekarang air. Air ngalir ke rumah-rumah kita ini. Seluruh orang Sidoarjo ini sumber pengairannya yang ke rumah itu dari sini. Dari